Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan metodologi pembelajaran Al-Quran ini sungguh luar biasa akhir-akhir ini, dengan juga karya-karya yang cukup beragam. Intinya menurut saya ini sudah banyak sekali pola-pola yang memudahkan dan mencerdaskan, mungkin diantaranya juga Al-Quran buat pemula ini. Cuma saya ingin mengingatkan bahwa Al-Quran ini harus dipelajari dengan cara mangkul. Jadi bagaimana di Lauhul Mahfud, harusnya seperti itu pula yang tertulis di dunia ini. Bagaimana yang Jibril ajarkan kepada Rasulullah, harusnya itu pula yang kita baca sampai saat ini. Nah, disinilah pentingnya guru. Kalau dalam bahasa tegasnya, barangkali harus pakai sanad. Karenanya al-isnad minad-din. Jadi mempelajari ilmu khususnya Al-Quran ini harus dari guru yang betul-betul telah mengambil ilmu. Mulai dari cara membacanya, kemudian di mana berhentinya, ini semua diambil dari guru-guru yang benar-benar, bukan cuma mengerti secara keilmuan, tapi usahakan dari guru yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira beberapa kata kunci penting kalau ingin belajar Al-Quran. Contoh misalnya, dalam ilmu wukuf misalnya, walib tidak, sebaiknya yang merasa sudah pernah khatam baca Quran tapi tidak mengerti ilmu nahwu dan sorof, tidak faham apa yang dibaca, ikuti saja tanda-tanda baca yang sudah ada di Al-Quran itu, yang sudah dibimbing oleh ulama itu. Sebab kalau Anda berhenti sendiri tanpa mengikuti bimbingan, ini bahaya. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Berhenti di sini ini sebetulnya salah. Dan ternyata sampai di situ memang nafas kita juga habis. Kenapa? Karena secara makna ini enggak sampai. Ini kan ayatnya hendak menjelaskan tentang sifat orang munafik. Orang munafik itu adalah kalau komplit ayatnya dibaca baru muncul, tapi kalau berhentinya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna sampai di sini, ini belum muncul sifat munafiknya. Akan muncul sifat munafik kalau kita teruskan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Qalu, kalau mau berhenti, sebaiknya teruskan dulu berhentinya di qalu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Kalau memang habis nafasnya, baiknya berhenti di situ. Qalu inna ma'akum innama. Seterusnya apa? Nahnu mustahzi'un. Ini ayat tentang munafik. Karenanya bagi para pemula yang tidak mengerti ilmu nahwu, tidak paham apa yang dibaca, sebaiknya memang ikuti saja tanda berhenti yang sudah dipandukan itu. Tapi kan ada banyak tempat pemberhentian yang panjang, nafas kita tidak sampai. Sementara kita tidak tahu di mana berhentinya, Ustaz. Disinilah pentingnya belajar sama guru. Guru yang tahu tanda berhenti yang pas di mana dan bagaimana cara memulainya.